إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ayuh ikhwah, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Kita kemarin telah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, di mana kaumnya ya berusaha untuk bermakar dengan makar yang besar untuk mencelakakan Nuh alaihissalatu wassalam. Dan mereka tetap kekeh dengan penyembahan mereka kepada patung-patung mereka itu. Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Di mana Wad ini, ya, sebagian ulama mengatakan adalah nama lain daripada Nabi Syith. Iya. Di mana ia adalah orang yang soleh. Demikian pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang yang soleh waktu hidupnya, Pak. Yang mereka sangat dicintai oleh kaumnya karena akhlaknya, kesolehannya. Nah, ketika mereka meninggal dunia, kaumnya merasa terpukul. Lalu kemudian iblis pun datang kepada mereka dan berkata, bagaimana kalau aku gambarkan untuk kalian gambar Wad, Suwa, Yaguth itu, agar kalian senantiasa mengenangnya. Kata mereka, baiklah, hanya digambarkan. Yang kemudian dibikin lagi patung atau monumen, yang kemudian lama-kelamaan akhirnya disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan patung ini, ya, lima patung ini akhi, yang adalah merupakan patung orang-orang saleh, itu menjadi warisan turun-temurun sampai kepada kaum Arab. Jadi mana, ya, Ibnu Abbas berkata, "Saratil authan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab." Di mana patung-patung tersebut yang menjadi milik kaum Arab setelah itu dari zaman ke zaman. Adapun Wad, maka ini milik Banu Kalb Bidomatul Jandal. Adapun Suwa, maka ini milik Hudzail. Adapun Yaguth ini menjadi milik, ya, kabilah Murad. Demikian pula kemudian dimiliki oleh Banu Qutaif di Juruf, ya, di Saba. Adapun Ya'uq maka ini milik, ya, kabilah Hamdan. Adapun Nasr maka ini milik Himyar, keluarga Dzulqila. Asma'u rijalin salihin, kata Ibnu Abbas, min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim ansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna al-ansaba wasammuhum bi asma'ihim. Ketika orang-orang ini telah meninggal dunia, setan pun mewahyukan kepada kaumnya Nabi Nuh itu supaya membuat patung-patung di majlis-majlis mereka. Untuk apa? Untuk mengenang, kata mereka. Ya. Fafa'alu. Lalu mereka pun melakukan perbuatan tersebut. Falam tu'bad. Pada waktu itu belum disembah. Belum. Ya. Hatta idha halaka ula'ik watanassakhal ilmu ubidat. Sehingga ketika generasi itu telah hilang dan ilmu pun telah hilang, maka kemudian patung-patung itu pun disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak sekalian, ya. Jadi rupanya kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini karena apa? Karena bersikap gulu, bersikap berlebihan terhadap orang saleh. Ya, mencintai orang saleh, masya Allah diperintahkan dalam agama ya. Mencintai para wali, oh jelas sangat dianjurkan dalam agama. Tapi berlebih-lebihan terhadap para wali, bahkan kemudian sampai mengagungkan kuburan-kuburan mereka, maka ini bukan dinul Islam. Ini bukan sama sekali dari agama Islam ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, sudah pernah kita ceritakan ya, bahwa kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy ternyata pun juga dari sesuatu yang sama. Ya, mereka punya patung namanya Latta. Al-Lat. Di mana Latta ini sudah kita pernah sebutkan ya, berasal dari kata Latta Yalutu, artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Tadinya orang soleh. Ya, di antara amalan yang besar yang ia lakukan adalah dia selalu menyediakan makanan dan minuman untuk para jemaah haji yang datang. Nah, kemudian ketika orang ini meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya. Lalu dinamai dengan Al-Lat, Latta itu. Nah, orang-orang Quraisy tidak meyakini kalau patung Latta atau Latta yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Mereka meyakini dengan seyakin saksi yakinnya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah, Allah. Imam Qatadah berkata, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Lalu dikatakan lagi, lantas apa makna ibadah kalian kepada Latta? Apa makna kalian? Ya, kalau kalian punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, lantas kenapa kalian beribadah kepada Latta? Maka kemudian mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya Pak, mereka itu tidak beribadah kepada patung, tapi mereka menjadikan Latta ini, orang soleh ini, sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharapkan syafaat, supaya Latta itu bisa memberikan syafaat. Makanya Allah membantah, kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, syafaat itu hanyalah milik Allah semuanya. Disinilah ya akhi azakumullah, kalau ada orang datang ke kuburan orang soleh, lalu ditanya, kamu menyembah? Enggak. Kamu berdoanya sama siapa? Ya sama Allah lah. Tapi kenapa di sisi orang kuburan orang soleh? Ya mudah-mudahan orang soleh ini bisa menyampaikan doa saya kepada Allah. Ini artinya mengharapkan syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Justru inilah yang diingkari oleh Allah terhadap kaum musyrikin Quraisy. Ya, cuman banyak di antara kita tidak faham. Ya, padahal ilatnya sama. Apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bisa menyampaikan doa kita kepada Allah? Sehingga mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah begitu? La wallahi. Kadang di antara kita kan mengkiaskan. Loh, kita aja ke presiden kan harus lewat ajudan dulu. Ya, enggak bisa langsung. Nah, ajudannya Allah itu para wali. Wah. Kita katakan, mas, kok kamu itu menyamakan Allah dengan makhluk sih? Kan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa kamu samakan Allah dengan makhluk? Kalau presiden butuh ajudan karena presiden lemah. Raja butuh ajudan karena dia lemah, sedangkan Allah tidak lemah. Kenapa coba ada raja yang butuh ajudan? Karena kan dia sibuk, jadi ajudan yang akan menyampaikan. Atau karena khawatir, tahu-tahu ada orang yang ingin membunuh dia ataupun berbuat buruk kepada dia, maka lewat ajudan. Sedangkan Allah tidak butuh, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Jadi ya akhi, ya, mengambil perantara antara kita dengan Allah, ambillah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia itu sama sekali tidak memiliki syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya diberikan oleh Allah dengan dua syarat. Apa itu? Hah? Izin dan ridha Allah. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka kecuali setelah Allah memberikan izin dan ridha. Bagaimana Allah akan izin mengizinkan dan meridhai orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nah, ini ya akhi. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa qad adallu katsira," dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia. "Wa la tazidid dhalimina illa dhalala," dan ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan engkau tambahkan orang-orang zalim itu ya kecuali kesesatan, atau dan patung-patung itu tidak menambahkan kepada orang-orang zalim itu ya kecuali kesesatan saja. Ya. Artinya bahwa patung-patung yang disembah selain Allah itu telah banyak menyesatkan manusia. Dan patung-patung tersebut malah menambah orang zalim kesesatan di atas kesesatan. Dan demikian, Pak, memang sesuatu yang disembah selain Allah itu pasti akan menyesatkan manusia, Pak. Siapapun dia. Ya. Yang disembah selain Allah kan enggak harus patung, ya, Pak. Terkadang kuburan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang fitnah kuburan itu lebih berat daripada fitnah pohon. Fitnah kuburan itu lebih berat daripada fitnah batu. Ya. Orang muslim tahu, ah, batu gak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kalau kuburan, antum lewat kuburan aja udah ngerinding duluan, kan? Iya. Terkadang kita ada segala istilah kesambet, ah, takut kesambet. Terkadang kalau kita tahu nih kuburannya kuburan wali, suka ngomong, eh, kamu jangan macam-macam di sini ya, kualat kamu. Wah, kan? Jadi akhirnya ada takut kualat di sisi kuburan, Pak. Ini jelas takut yang syirik, kata para ulama. Iya. Bahkan mungkin, ya akhwat Islam, takutnya mereka di sisi kuburan melebihi takutnya mereka di masjid ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya akhwat Islam, fitnah kuburan itu dahsyat sekali, Pak. Iya, maka dari itu Rasulullah sudah mewanti-wanti, la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Iya. Ya akhul Islam, nah ini ya akhi, ya. Maka semua yang disembah selain Allah menyesatkan banyak manusia. Lalu Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara. Mimma khati'atihim, disebabkan dosa-dosa mereka itulah, ughriqu, mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akhi, yang namanya dosa itu selalu mendatangkan kesialan akhi. Yang namanya dosa itu mendatangkan azab. Kalau ada orang berbuat dosa, banyak dosa, banyak dosa. Tapi kok dia berkata, kok saya banyak berbuat dosa? Kok kayaknya tenang-tenang aja ya? Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum. Kayaknya saya kok imannya gak berkurang ya? Nah, ya, perasaan imannya gak berkurang aja udah musibah tuh Pak. Iya. Seseorang yang banyak berbuat dosa kemudian dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ketaatan, itu aja udah azab tuh Pak. Seseorang dijadikan dia tidak mau berzikir kepada Allah, itu saja sudah sanksi yang berat tuh Pak. Seseorang yang malas ya kepada ketaatan akibat maksiat-maksiatnya, lalu kemudian dibukakan pintu-pintu kenikmatan, itu lebih besar lagi Pak. Iya. Berat. Makanya sering kali kita sebutkan hadisnya tuh ya. Idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahab wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba dan memberikan apa yang ia mau dalam kehidupan dunia sementara si hamba ini terus menerus berbuat maksiat, itu hakikatnya ia sedang diulur oleh Allah agar tambah sesat itu. Nauzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Terkadang akhi ya, makar Allah kepada kita dari sisi yang kita tidak sadari. Iya. Kita terkadang menganggap yang namanya sanksi dari Allah itu berupa azab. Entah itu penyakit, entah itu tsunami, entah itu apa namanya? Gempa bumi. Iya. Kita terkadang tidak sadar kalau azab Allah itu terkadang berupa matinya hati kita. Dan matinya hati itu lebih berat, lebih dahsyat daripada datangnya tsunami. Kenapa? Karena kematian hati lebih buruk daripada kematian badan. Iya. Tapi kalau antum berbuat dosa, kemudian antum dikasih sakit sama Allah, ya alhamdulillah, berarti antum termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, ajjala al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksaannya di dunia. Iya. Jadi kalau kita dikasih adab di dunia akibat dosa-dosa kita, ya, itu artinya kasih sayang Allah kepada kaum muslimin yang suka berbuat dosa. Kata Rasulullah, "Inna ummati ummatun marhumah." Umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Laisalah adabun fil akhirah. Mereka tidak diadab di akhirat. Wa innama adab wa fid dunya. Tapi adab mereka itu di dunia. Bil qatli wa zalazili wal fitani. Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan berbagai macam ujian. Tuh lihat Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Antum habis makan riba, langsung dikasih oleh Allah penyakit berat. Itu azab bukan Ustaz? Ya, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau antum habis berbuat maksiat, enak hidup. Tapi hati antum mati. Mau pergi ke masjid berat. Mau sholat berat. Zikir enggak mau. Nah, itu dia yang paling berat. Itu lebih berat daripada azab, Pak. Sebab kalau sudah seperti itu, gimana, Pak? Hati sudah mati, azabnya di akhirat sudah. Kata Rasulullah, "Wa idza arada Allah bi'abdin syarra," apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, "amsaka bidzambih." Allah akan biarkan ia bergelimang dengan dosanya. "Hatta yuwafihu yawmal qiyamah." Sampai Allah berikan siksanya kelak semuanya di hari kiamat. Na'udzubillah. Sementara kan siksa di akhirat itu lebih ngeri. Iya. Sallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara. Disebabkan dosa-dosanya kaum Nabi Nuh itu. Apa sih dosanya mereka, Pak? Mendustakan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Meledek Nabi Nuh. Tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Padahal sebetulnya mereka tahu Nabi Nuh itu di atas kebenaran. Maka Allah pun mengirimkan itu. Tapi subhanallah ya, Pak ya. Itu Allah kirimkan banjir itu setelah berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Hah? 950 tahun, bayangkan. Ya. Allah kirimkan azab itu setelah 950 tahun. Artinya Allah sudah memberikan waktu kepada mereka supaya taubat. Waktu yang sangat panjang, 950 tahun, bayangkan. Siapa di antara kita yang umurnya 200 tahun? Siapa di antara kita yang umurnya 150 tahun? Enggak ada, kan? Ini 950 tahun. Allah masih menyayangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka supaya rujuk kepada Allah, supaya kembali kepada Allah. Tapi masalahnya enggak mau balik gitu loh. Maka kalau Allah azab mereka, Allah tidak zalim dong. Iya. Waktu yang sangat panjang itu Allah berikan kepada mereka berbagai macam nikmat dan yang lainnya kesenangan supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi ternyata peringatan tidak ada manfaatnya lagi. Hati mereka sudah sangat keras. Maka akhirnya Allah pun mengazab mereka. Ya. Ughriqu. Allah kirimkan banjir bandang yang sangat luar biasa. Sampai-sampai gunung yang tinggi pun tenggelam, Pak. Tenggelam sudah. Ya. Fa'udkhilu nara, sudah begitu di akhirat dimasukkan ke neraka. Ini mah khusirat dunia wal akhirah, Pak. Di dunia diadab, di akhirat di neraka. Waduh, ngeri. Kalau kaum muslimin, alhamdulillah enggak begitu. Kalau kaum muslimin, sudah kita sebutkan tadi sabda Rasulullah SAW, di dunia, sebatas di dunia saja disiksanya. Di akhirat tidak disiksa. Artinya kalau dia diberikan sanksi oleh Allah di dunia, itu sudah cukup buat dia. Ikhwata Islam, azakumullah. Tapi antum jangan berdoa, ya Allah, percepatlah sanksi untuk saya di dunia ini, ya Allah. Aduh, jangan, Pak. Soalnya kita belum tentu sabar loh, Pak. Iya. Pernah saya bawakan hadisnya kan, Pak. Ada seorang sahabat yang sakit lama begitu. Akhirnya Rasulullah SAW menjenguk orang tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, barangkali kamu pernah berdoa sesuatu? Betul ya Rasulullah, apa doamu? Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, semua azab yang engkau hendak berikan kepadaku di akhirat, tolong percepat untukku di dunia. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiqa dzalik. Kamu tidak akan mampu itu. Kenapa kamu tidak berdoa begini saja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat pun kebaikan, dan peliharalah kami dari api neraka. Ucapkan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Mimma khati'atihim ay min kathrati dhunubihim wa utuwihim wa israrihim ala kufrihim wa mukhalafatihim rasulahum. Artinya karena saking banyaknya dosa mereka, kesombongan mereka, ngeyelnya mereka di atas kekafiran mereka, dan mereka pun selalu menyelisihi rasul mereka itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ughriqu, mereka pun ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Ya na'udzubillah. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan untuk mereka pembela selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah pun tidak mau membela mereka. Ya, nah di saat itulah, Pak, ya, orang-orang kafirin dalam api neraka itu baru nyesal. Ya. Mereka berusaha ingin keluar, enggak bisa. Setiap kali mereka mau keluar, dibalikan lagi ke neraka. Sampai akhirnya mereka berkata, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja, daripada kami harus tersiksa terus begini. Lalu malaikat Malik berkata, innakum makithun. Sesungguhnya kalian kekal dalam neraka jahannam. Subhanallah, ya akhul Islam, azakumullahu ayakum. Ya. Waqala Nuh, lalu kemudian Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar alal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan engkau biarkan di muka bumi ini seorang kafir pun juga. Ya. Rabbi, ay la tatruk ala wajil ardi minhum ahadan. Ya, jangan engkau biarkan seorang kafir pun hidup di dunia ini, ya Allah. Wah, ini Nabi Nuh berdoa luar biasa. Ya. Nah, pantas, Pak, beliau berdoa seperti itu setelah 950 tahun, Pak. Enggak kayak kita, kita baru berdakwah setahun aja udah berdoanya macam-macam. Ya Allah, ya saya sudah berdakwah, mereka enggak mau dengar saya, ya Allah, hancurkan aja semuanya dah. Ente memang baru berapa tahun? 2 tahun sih. Nabi itu 950 tahun, Masya Allah. Ya. Enggak layak seorang da'i seperti itu tergesa-gesa. Maka Nabi Nuh alaihi wasallam mengatakan, Rabbi la tadhal alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan di muka bumi ini dari orang-orang kafir dayyara. Dayyara artinya ya diyar, yaitu perumahan-perumahan mereka, tempat tinggal mereka, semuanya dihancurkan saja, ya Allah. Karena mereka merusak di muka bumi ini. Karena ya akhi, ya, kekafiran itu merusak ya yang ada di muka bumi. Makanya kan Allah mengatakan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa manusia. Jadi rusaknya yang katanya ya lapisan ozon itu sudah rusak, sudah bolong. Ya akibat dosa manusia, Pak. Perubahan cuaca panas global akibat dosa manusia. Ya, semua yang ada di muka bumi berupa keanehan-keanehan, perubahan-perubahan cuaca yang tambah suhu, tambah panas dan yang lainnya, itu semuanya akibat dosa-dosa manusia. Ya. Innaka intadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jika engkau biarkan orang-orang kafir itu hidup di muka bumi ini, kata Nabi Nuh, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, ya Allah. Dan mereka pun tidak akan beranak kecuali anak-anak yang jahat dan kafir kepada engkau, ya Allah. Ya. Maka kemudian, akhul Islam, Nabi Nuh alaihissalam berdoa seperti itu pun diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah habiskan semuanya kecuali yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kan semua keturunan, semua manusia sebetulnya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua nabi dan setelahnya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Iya. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena semuanya hancur sudah. Iya. Allah yang Allah selamatkan hanyalah yang dibawa oleh Allah di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Selain itu hancur. Selain itu mati semuanya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian Nabi Nuh berkata, Rabbi kfirli wali walidai. Ya Rabb, ampuni dosaku. Dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. dan ampuni juga orang yang masuk ke rumahku, baik ia mukmin maupun mukminah. Wala tazididzalimina illa tabara. Dan jangan engkau tambahkan ya Allah kepada orang-orang zalim itu kecuali kebinasaan ya Allah. Iya. Ini Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan dirinya, mengampuni kedua orang tua. Karena ya akhi, ya, berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan syariat semua nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul menganjurkan setiap anak untuk mendoakan orang tuanya agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula dianjurkan kita untuk mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, siapa yang mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka ia mendapatkan satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut. Bayangkan Pak, kalau Bapak atau kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dosa kaum mukminin dan kaum mukminat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bayangkan kata Rasulullah, dari setiap mukmin dan mukminahnya kita dapat satu kebaikan. Sekarang berapa jumlah mukmin dan mukminah yang sudah meninggal dunia? Di dunia saja di zaman sekarang jumlah kaum muslimin berapa miliar, Pak? Belum lagi kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Hanya kita mendoakan ampunan buat mereka saja dapat pahala besar, luar biasa. Iya. Subhanallah ya akhul Islam. Makanya adab kita doakan kaum mukminin dan kaum mukminah. Banyak-banyak doakan mereka ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan ampuni dosa orang-orang atau saudara-saudara kami yang telah mendahului kami itu. Ini adab, akhi, doakan ya kaum mukminin dan mukminah. Selesai surat Nuh, kita masuk surat Jin. Allah menyendirikan ada surat Jin namanya. Di mana jin ini sebuah bangsa. Sebagaimana manusia pun bangsa. Ya, Allah menciptakan ada bangsa malaikat, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan. Ya. Di mana jin sudah ada sebelum manusia. Allah menciptakan malaikat kemudian jin. Dan nenek moyang jin itu iblis, la'anahullah. Sebagaimana nenek moyang manusia itu siapa? Ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Antum nenek moyangnya siapa? Monyet apa bukan? Anak enggak mau monyet, Pak. Nenek moyang saya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, makanya aneh sebagian kaum muslimin percaya banget sama teori Darwin itu, Pak. Katanya manusia berasal dari monyet. Ya. Dia nganggap monyet itu nenek moyangnya. Enggak mau saya, Pak. Ya. Tuh antum berarti kalau ke taman safari silaturahim tuh. Ku au sono. Nenek moyang antum. Enggak mau kita. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kita manusia. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Dan subhanallah Bapak sekalian, aneh ya, banyak kaum muslimin yakin banget. Katanya ada bukti-bukti fosil-fosil yang menunjukkan adanya itu. Jadi mereka mengatakan adanya teori evolusi, Pak. Iya. Dan antum tahu ada satu permainan yang sekarang digandrungi orang yang tak sadar di situ menanamkan teori evolusi. Apa itu? Pokemon. Iya. Siapa yang suka main Pokemon tuh? Haram akhi Pokemon tuh akhi. Di dalamnya terdapat kesyirikan. Di dalamnya pembenaran teror Darwin. Belum lagi mencelakakan. Belum lagi gak ada manfaatnya. belum lagi khayalan dan yang lainnya. Maka ya kalau udah ngaji masih main Pokemon, diragukan nih ikhwan apa bukan. Iya tuh ngapain dia main-main Pokemon, jelas di situ ada kesyirikan dan yang lainnya. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk surat jin. Iya, dan kita akan berkenalan dengan jin insyaallah. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.